Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah mabad. Ikhwan abidin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita pelajari hadis yang ke-521. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau pernah bercerita. Qal Abu Talhah li Ummi Sulaim. Abu Talhah pernah berkata kepada istrinya yang bernama Ummu Sulaim, Qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam du'aifan a'rifu fihi al-ju'. Sungguh aku mendengar suara Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat lemah. Aku mengetahui beliau sangat lapar. Fahal indaki min syai. Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Faqalat, na'am. Ummu Sulaim menjawab, ya ada. Fa'akhrajat akrasan min syair. Ummu Sulaim kemudian mengeluarkan satu kantong gandum kualitas yang jelek, ya syair. Kalau kualitas baik namanya bur. Summa akhadat himaran laha. Kemudian Ummu Sulaim mengambil kerudung miliknya. Falaffatil khubza bi ba'dihi. Kemudian menutup roti dengan sebagian kerudungnya. Tumma dastathu tahta thawbi wa raddatni bi ba'dihi. Kemudian roti itu disimpan di bawah bajuku. Kemudian roti itu sebagian diberikan kepadaku. Summa arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Sulaim menyuruh aku menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu bihi. Aku pun pergi menemui beliau dengan membawa roti tersebut. Fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid. Maka aku mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid. Wa ma'ahun nas, bersama beliau banyak sahabat. Faqumtu alaihim, aku pun berdiri menemui mereka. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, arsalaka Abu Talha, apakah Abu Talha mengutusmu dengan sesuatu? Fakultu na'am. Maka aku menjawab ya. Faqala, ali tu'amin, apakah urusan makanan? Kata beliau, fakultu na'am. Aku pun menjawab iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qumu, berdirilah kalian semua. Fantolaku, dan pergilah kalian menemui Abu Talha. Wantolaktu baina aidihim, aku, yakni Anas bin Malik, pergi di depan mereka. Hatta jitu Abu Talha, sampai aku datang menemui Abu Talha. Fa'akhbartuhu, lalu aku mengkhabarkan kepada Abu Talha, yakni Rasul mengajak semua sahabat yang ada di masjid untuk datang ke rumah. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha berkata, ya Umma Sulaim, wahai Ummu Sulaim, qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, wa laisa indana ma nut'imuhum. Wahai Ummu Sulaim, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan membawa semua orang yang ada di masjid dalam keadaan kita tidak memiliki makanan yang bisa disuguhkan kepada mereka. Faqalat, maka Ummu Sulaim berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fantolaku Abu Talha hatta lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talha pun pergi sampai berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu hatta dakhala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut Abu Talha, kemudian mereka berdua sama-sama masuk ke dalam rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halummi ma indaki ya Umma Sulaim. Rasulullah kemudian bersabda, bawa ke sini makanan yang kamu punyai wahai Umma Sulaim. Fa'atat bidzalikal khubzi, maka Umma Sulaim mendatangkan roti yang dibuatnya tadi, roti dari gandum. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, fa'futta wa asarat alaihi mustulai, na'am. Wa'asarat alaih Ummu Sulaim ukkatan fa'adamathu. Thumma qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah yaqul. Maka Ummu Sulaim mulai memeras sesuatu, ya, yaitu mengadoni roti tadi. Kemudian Rasulullah bersabda mengucapkan sesuatu pada makanan tadi dengan apa yang Allah kehendaki untuk diucapkan oleh beliau. Tsumma qala idzan bi asrah. Setelah makanannya siap, Rasulullah bersabda, izinkan masuk 10 orang. Fa'adina lahum. Kemudian masuklah 10 orang setelah mereka dapat izin. Fa'akalu hatta sabi'u. Mereka pun makan sampai kenyang. Tsumma kharaju. Kemudian 10 orang tadi keluar. Tsumma qala. Kemudian beliau bersabda, "Idzan li asraf." Izinkan 10 orang lagi masuk. Fa'adina lahum. Maka 10 orang yang lain masuk dengan mendapat izin. Fa'akalu hatta sabi'u. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Tsumma kharaju. Kemudian keluar. Dan berapa? Ke 20 ya. Tsumma qala. Beliau bersabda lagi, "Idzan li asraf." Izinkan 10 orang lagi masuk. Fa'adina lahum. Hatta akalal qaum kulluhum wastabi'u. Mereka diizinkan masuk sampai semua orang yang ikut bersama Nabi makan semua. Kenyang semua. Wal qaum sab'una rajulan aw samanun. Saat itu jumlah orang yang ikut antara 70 laki-laki sampai 80 laki-laki. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, famazala yadkhulu asara wa yakhruju asara hatta lam yabqa minhum ahad illa dakhala. Disebutkan dalam riwayat yang lain, 10 masuk kemudian keluar. Begitu seterusnya sampai tidak tersisa seorang pun. Fa'akala hatta sabia. Bisa makan sampai kenyang. Thumma hayya'aha. Fa'idha hiya mithluha. Hina akalu minha. Kemudian setelah itu, makanan tadi diserahkan kepada Ummu Sulaim. Ternyata makanannya masih utuh. Seperti semula. Padahal semuanya sudah makan dari makanan itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, fa'akalu asharatan asharatan hatta fa'ala dhalika fasamanina rajulan. Dalam riwayat yang lain, mereka makannya itu 10 ya, 10 masuk keluar, makan lagi 10 sampai 80 orang. Tsumma akala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam pada dhalik wa ahlul bait wa taraku su'ra. Sampai Nabi bisa makan, termasuk penghuni rumahnya, yaitu betul khas keluarga ikut makan dan masih meninggalkan sisa yang banyak. Wa fi riwayatin wafir wa'atin thumma afdalu ma balahu jironahum. Dalam riwayat yang lain, sisanya masih cukup untuk dibagi ke tetangga-tetangga. Wafir wa'atin an Anas, dalam riwayat yang lain juga dari Anas, qala, beliau bercerita, jitu Rasulullah SAW yauman. Suatu hari aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fawajadtuhu jalisan ma'ashabihi. Aku menjumpai beliau sedang duduk bersama dengan para sahabat. Waqad asaba batnahu bi istabah. Dalam keadaan perutnya Nabi diikat dengan tali. Faqultu li ba'di ashabi lima asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batnahu, faqalu min al-ju'. Aku bertanya kepada sebagian sahabat, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan tali? Mereka menjawab, kelaparan. Fadhahattu ila Abi Thalhah. Aku pergi menemui Abu Thalhah, wa huwa zawju Ummu Sulaim binti Milhad. Abu Thalhah ini suami dari Ummu Sulaim binti Milhad. Fakultu ya abatah, maka aku berkata, Pak, qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaba batnahu bi isabah. Fasa'altu ba'd ashabih, faqalu minal ju'. Pak, aku tadi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan tali. Lalu aku bertanya kepada sebagian sahabat, mereka semuanya menjawab karena kelaparan. Fadakhala Abu Talha ala ummi, faqala hal min syai, maka Abu Talha masuk menemui ibuku dan berkata, apakah ada sedikit makanan? Qalat na'am indi kisaran min khubzin wa tamarat. Ada, saya punya beberapa potong roti dan beberapa butir kurma. Fa'ja'ana Rasulullah SAW wahdahu asba'nahu. Kalau yang datang ke sini hanya Rasulullah saja, kita masih bisa membuat beliau kenyang. Wa'ja'a khurma'ahu qalla anhum. Wadakar tamamal hadis. Tapi kalau ada yang lain yang datang bersama beliau, maka kemungkinan kecil ya bisa mengenyangkan mereka. Kemudian menyebut hadis yang tadi dengan sempurna. Taibarakofikum. Sebelumnya hadis yang ke 520 diceritakan tentang keadaan Rasul dan para sahabat ketika perang Khandaq. Ya. Ketika itu Rasul dan para sahabat kelaparan. Nah, kemudian beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala menampilkan mukjizatnya, yakni perbanyak makanan yang sedikit sehingga para sahabat saat itu bisa makan dengan kenyang, bahkan masih sisa. Adapun dalam riwayat ini, hadis yang ke-521, ini ada kemungkinan kesempatan yang lain. Karena perang Khandaq beberapa hari. Nah, sehingga kasusnya berbeda, tapi latar belakangnya sama. Kondisi Rasul dan para sahabat sedang apa ini? Kelaparan. Karena mereka tidak bisa keluar dari kota Madinah. Tapi dikepung oleh pasukan Al-Hasan. Namun yang menyediakan makanan untuk kasus ini adalah Abu Talha dan Ummu Sulaim. Nah, orang tua Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala. Taib. Saat itu Rasul sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Anas melihat Rasulullah mengikat perutnya dengan tali. Pemandangan yang cukup aneh yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Maka untuk memastikan sedang apa beliau, kok sampai perutnya diikat dengan apa ini? Tali. Maka Anas bertanya kepada sebagian sahabat yang bersama Nabi. Ternyata semuanya mengatakan kalau Rasul sedang lapar. Sehingga perutnya diikat dengan apa ini? Tali. Spontanitas, Anas kemudian pergi ke rumahnya. Melaporkan apa yang beliau lihat kepada kedua orang tuanya. Nah, saat itu orang tua Anas ibnu Malik hanya memiliki beberapa potong roti dan beberapa butir kurma. Kalau yang makan cuma Rasul, Rasul bisa kenyang. Tapi kalau ada yang lain yang ikut, nah ini permasalahannya, ya. Stoknya cuma sedikit. Ternyata yang datang bersama Rasul itu adalah 70 sampai 80 apa ini? Sahabat. Semuanya dalam kondisi kelaparan. Nah, maka Abu Talha kebingungan. Tapi lain dengan Ummu Sulaim. Musulaim pasrah saja. Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya. Nah, ketika Rasul tanya mana makanannya, nah beliau seperti membaca sesuatu di depan makanan itu, ya. Kemudian beliaulah yang ngatur cara makannya. 10 orang masuk, makan. Keluar. 10 lagi masuk, makan sampai kenyang, keluar. Sampai 80 orang semuanya masuk dan telah makan dengan kenyang. Setelah itu baru Rasul dan penghuni rumah makan. Ternyata masih banyak sisa. Dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga yang lain. Masya Allah. Barakatuh. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ini sama dengan faedah hadis sebelumnya, yakni menunjukkan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa memperbanyak makanan sedikit, ya. Jadi sedikit bisa diperbanyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanannya sama, ya. Nah, yang luar biasa itu. Di roti sama kurma. Makan gak habis-habis. Ya. Ya, sama seperti itu. Roti sama kurma. Tidak kemudian mendatangkan makanan yang lain. Nah, ya. Yang luar biasa itu kan jenis makanannya sama, ya. Tapi bisa dimakan oleh banyak orang. Nah, padahal jumlahnya sedikit. Barakikum. Ini mujizat beliau. Nah, kalau kasus sebelumnya, anak kambing, ya. Nah, yang ini roti sama kurma. Kemudian faedah yang lain dalam hadis ini, terdapat keutamaan keluarga Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Keluarga Anas ibn Malik. Mereka ini sudah sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas ibn Malik, beliau dipercaya untuk membantu keperluan sehari-hari Rasul. Ya, membantu Rasul untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, ngambil air atau yang lain-lain, ya. Nah, sehingga seperti keluarga sendiri. Utamaan yang lain, dalam hadis ini terdapat kecerdasan akal Ummu Sulaim. Nah, dari sisi mana? Jadi ketika Rasul ternyata bahwa semua sahabat yang ada di masjid, yang jumlahnya puluhan tadi itu, Abu Thalhah panik, ya kan? Tapi tidak pada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa yang terjadi nanti. Berarti Ummu Sulaim yakin, Rasul kalau membawa sebanyak itu, dan Rasul tahu makanya cuma sedikit, beliau tidak mungkin, ya kan? Kalau tidak akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Karena Muslim yakin Rasul itu Nabi dan Rasul punya mujizat, ya kan? Nah, kalau Rasul yang ngajak, nah tenang saja, serahkan pada beliau. Bagaimana nanti yang terjadi? Ternyata benar apa yang dipahami oleh Muslim. Rasul kemudian dengan izin Allah bisa memperbanyak makanan yang sedikit. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Para sahabat ketika menghadapi kelaparan, mereka sabar. Tidak mengeluh. Sebagaimana ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya cukup diikat perutnya supaya rasa laparnya berkurang, ya. Atau teorinya Abu Hurairah, ya. Ganjel pakai apa ini? Batu. Nah, biar supaya rasa laparnya berkurang. Mereka tidak rengek-rengek, mereka tidak memelas-melas, ya. Mereka menjaga kehormatan dirinya, sabar dalam kelaparan tadi itu. Insyaallah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Rata-rata para sahabat itu fuqara ul masakin. Jadi perlu diketahui, rata-rata para sahabat itu fuqara ul masakin. Sedikit dari mereka yang aghnia. Nah, jadi kita harus paham, ya, manusia terbaik setelah nabinya ialah generasi di zamannya, generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang secara ekonomi rata-rata fuqara wal masakin. Nah, jadi kekayaan itu bukanlah sesuatu yang membanggakan, kecuali jika digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, baik manfaat akhirat maupun manfaat dunia yang terkait dengan akhirat. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Disunahkan bagi tuan rumah yang menjamu tamu untuk mendahulukan pelayanan terhadap tamu-tamunya sampai semuanya dapat jatah. Baru setelah itu tuan rumah yang makan. Ya. Jangan tuan rumahnya asik makan dulu. Wabus. Ternyata masih ada yang belum dapat jatah. Nah, ini jangan, ya. Kalau sudah ngundang orang, utamakan yang lain. Coba kan. Terus kalau sudah semuanya, baru yang sisa apa dimakan. Tapi kalau tuan rumahnya makan duluan, sepuasnya terus jalan, ya, enggak peduli undangan itu sudah dapat semua apa enggak. Nah, ini khawatirnya ada yang enggak dapat jatah. Jadi undang, ternyata makanannya dihabisin sendiri sama tuan rumahnya. Jadi yang sunnah dipastikan undangan-undangan itu dapat apa ini? Jatahnya. Kalau masih ada sisa, baru makan. Kalau enggak ada sisa, enggak masalah. Cari yang lain, ya. Nah, karena tujuan kita mengundang mereka ialah untuk menikmati hidangan yang kita suguhkan, ya. Nah. Baik. Kalau ada yang bertanya, apakah zuhud itu berarti kita harus tidak makan? Berarti kita harus kelaparan? Atau bagaimana? Jawab, tidak. Zuhud itu sekali lagi, tidak kemudian kita harus lapar. Tidak harus meninggalkan makanan. Tidak. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Adapun kondisi para sahabat dengan kondisi. Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata mereka dikepung oleh pasukan Al-Hasdab. Sehingga enggak bisa untuk keluar dari Madinah. Untuk cari nafkah, cari ma'isah. Ya. Sehingga stok yang ada di dalam menipis. Mau gak mau mereka apa ini? Kelaparan. Sehingga harus sabar menghadapi kelaparan tadi. Bukan berarti zuhud itu berlapar-lapar ria. Ya. Bermiskin-miskin ria. Tidak. Nah, banyak toko-toko zuhud yang juga kaya. Ya. Para sahabat juga ada yang kaya. Dan mereka juga termasuk toko-toko zuhud. Nah, barakofikum. Akan tapi memang kebanyakan orang yang zuhud itu adalah orang-orang apa ini? Yang ekonominya pas-pasan. Karena orang-orang kaya biasanya mereka enggak bisa ngerem apa yang mereka punya, ya. Sehingga kalau makan, minum selalu berlebih-lebihan. Nah, untuk urusan-urusan duniawiyah mereka berlebih-lebihan. Mengapa? Karena punya uang untuk memenuhi semua keinginan. Nah, itu. Sehingga untuk mereka yang sekarang sedang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu wasrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Silakan menikmati makanan Anda. Silakan menikmati minuman kesukaan Anda, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang apa ini? Berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang bisa kita ambil faedah. Termasuk makanan yang bagus, yang bernilai gizi tinggi, itu roti kurma. Roti gandum dengan kurma. Baik. Jadi kurmanya bisa dipakai untuk selai, ya. Selai kurma. Diganti dari selai-selai yang lain. Selai kurma dilapisi roti gandum. Wis enak itu, ya. Nah. Yang penting cara bikinnya profesional, insyaallah enak, ya. Dikatakan profesional itu kalau bahannya sederhana tapi menghasilkan rasa yang luar biasa. Kalau yang berani bumbu itu masih belum profesional, ya. Nah, bahannya banyak baru enak, ya. Nah, kenapa? Karena enggak tahu ukuran yang pas, kurang pengalaman. Jadi sederhana bukan berarti tidak luar biasa enaknya. Baik, barakallahu. Ini cocok, ya. Bagaimana kemarin anak kambing, ya, sama apa ini, gandum, nah, itu juga bagus. Roti gandum dengan kurma juga bagus. Masuk makanan-makanan yang bergizi. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain, yakni menjaga kebersamaan dengan sesama. Kalau kita sedang berada di tengah-tengah jamaah semacam ini, harus menjaga kebersamaan, ya. Nah, jangan sampai kita kenyang sendiri, yang lainnya apa ini, kelaparan. Nah, diajak. Jaga kebersamaan, ya. Nah, semuanya lapar. Kita sendiri kenyang-kenyang di depan mereka. Nah, itu bukan ajaran Rasul. Hanya Rasulullah ngajak semua sahabat sak masjid. 80 orang tadi itu. Ayo, ikut semua yuk. Itu, ada undangan. Akan di rumahnya Abu Thalhah dan Sulaim. Ya. Tentunya Rasulullah sudah mempertimbangkan, ya, nah, bagaimana cara mengenyangkan mereka semua. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah, hendaknya kita memuliakan tamu, ya, dengan cara mempersilakan mereka dan menyambut kedatangan mereka. Ini contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatur cara makannya. Mempersilakan, ayo 10 masuk, ya. Nah, melayan. Tidak cuek dengan kondisi para sahabat. Kalau cuek itu diajak semua terus ditinggal di luar, maka sendiri. Ini enggak, semuanya diperhatikan. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, ialah hendaknya kita sering-sering berbagi dengan tetangga-tetangga. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan, masih ada sisa. Setelah dimakan 80 orang sahabat, dimakan oleh Rasul, dimakan oleh keluarganya, Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. masih banyak sisa. Dibagikan ke tetangga-tetangga. Nah, tetangga itu kalau sering dikasih makanan, nah, itu hatinya akan lunak dan akan bilang yang ngasih orang baik. Saya itu enggak sempat baca status orang ya. Ini orang awam. Ada status ya. Nah, saya punya nomornya orang awam ini. Dia bagian paket pengiriman begitu ya. Biasa kan. Sekarang status-status itu kan banyak yang juga berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka ya. Anjing. Dikasih makan sekali saja. Tidak akan pernah lupa dengan orang yang ngasih makan sama dia. Apalagi manusia. Anjing saja dikasih makan oleh orang, dia tidak akan melupakan kebaikan orang itu. Anjing yang normal ya, yang cerdas gitu. Lagi pernah ngasih makan saya gitu. Nah, gak akan dikikit. Ya, nah. Kalau manusia yang normal, kalau dikasih mesti dia akan apa ini? Tidak akan pernah melupakan. Terima kasih. Ya, kalau enggak terima kasih enggak normal pak dia. Dia nak masih lebih baik anjing. Nah itu katanya kayak gitu. Ya sah-sah saja kesimpulannya ya. Nah gitu. Tapi yang dia maukan bukan bagaimana ngasih. Tapi bagaimana dia ingat pemberian gitu. Anjing aja dikasih sekali makan. Gak akan pernah melupakan orang yang memberinya makan. Kamu berkali-kali tak kasih. Tapi gak pernah. Terima kasih. Ya, nah. Gitu. Gak pernah mengingat kebaikanku. Begitu maksudnya ya. Nah. Malah. Seolah-olah aku dikatakan gak pernah baik sama dia. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang kedatang ya. Bab yang baru, bab yang ke-57 tentang qanaah. Al-afaq, al-iktisad fil ma'isyah, wa infaq, wa damus su'al min ghairi darurah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rasa syukur atas nikmat yang diberikan dan juga sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.